hatiku ku selalu berharap aku bersamamu, selalu bersamamu. Walau pernah kau sakiti aku, tetap ku bertahan dalam kenyataan. Kau selalu ku harapkan, kau selalu ku inginkan, kau selalu ku nantikan. Apa kau tak pernah merasakan? Kau selalu ku banggakan, kau selalu ku perhatikan, kau selalu ku dambakan. Mengapa kau tak pernah merasakan? Oh, oh, oh, oh.